السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم من النار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا، demikianlah kalimat takbir yang kita semua diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari-hari ini, hari-hari Dzulhijjah, untuk menyuarakan takbir. Teruslah kalian bertakbir, teruslah kalian bertakbir hingga sampai suara takbir kalian bergema di atas langit. Teruslah puji Rabb kalian, teruslah sanjung Rabb kalian, teruslah kalian agungkan Rabb kalian, karena sungguh Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang berhak untuk menerima itu semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita sekarang berada pada yaumul yang kabir, hari yang besar, yaitu Idul Adha, yaumul nahr, yaumul hajjil akbar. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang yaumun nahr, yaitu hari kurban, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'zamal ayyami 'indallahi yaumun nahr." Sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah hari nahr, yakni hari kurban. Adapun kenapa dikatakan sebagai Idul Hijjul Akbar, hari raya bagi umat yang berhaji dengan hari raya yang sangat besar, dikarenakan mereka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, hari ini yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, hari di mana Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh mereka semua berangkat ke Mina untuk melakukan lempar jamarat, kemudian disusul dengan tawaful ifadah, kemudian disusul dengan menyembelih haji-haji mereka, kemudian mereka diperintahkan untuk berlari di Bukit Safa, dari Bukit Safa hingga Bukit Marwah. Maka ini dikatakan sebagai Id Hajjul Akbar, bagi mereka yang melakukan ibadah haji di tanah suci al-haram. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sesungguhnya Idul Adha adalah merupakan sebuah hari raya yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kaum muslimin, dikarenakan ini semua adalah simbol kemenangan, simbol kejayaan bagi umat Islam. Dan lebih dari itu semua, hal ini diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan dalam rangka mengharumkan Al-Khalil, kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ketika kami uji Nabi Ibrahim alaihi salam dengan berbagai ujian dan cobaan yang dahsyat, maka tidak ada baginya kecuali melaksanakan setiap ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Dia berhasil melewati setiap tahap-tahap kesulitan di dalam hidupnya. Dia berhasil melewati setiap jenjang-jenjang keperihan, goncangan demi goncangan yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam berhasil dilalui olehnya. Fa'adam mahun. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi Ibrahim alaihi salam, wa Ibrahim alladhi waffa. Dan dialah Nabi Ibrahim yang benar-benar menunaikan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala semuanya. Tidak ada satupun yang luput yang tidak dikerjakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagaimana tidak ketika Nabi Ibrahim alaihi salam terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah perjuangannya, berdakwah kepada ayahnya, kepada umatnya selama 80 tahun. Terus berdoa untuk meminta keturunan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk diberi keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena khawatir dengan usianya, khawatir dengan umatnya yang masih belum bisa menerima dakwah Islam. Berdoa selama 80 tahun untuk dikaruniai seorang anak, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat-malaikat kiram ke dalam rumahnya, melihat tamu-tamu yang agung yang entah dari mana asalnya. Maka Nabi Ibrahim bergegas menjamunya sendirian, memberikan sajian terbaik, yaitu sapi yang dikorbankan untuk para tamu-tamu ini. Akan tetapi ketika melihat kondisi tamu-tamunya tidak ada satupun yang menyentuh makanan tersebut, Nabi Ibrahim langsung merasakan ketakutan, dikarenakan dahulu ketika seseorang yang bertamu tidak menyentuh makanan pemilik rumahnya, berarti dia adalah musuh yang menginginkan kejahatan untuk penghuni rumahnya. Fa'ujata minhum khifah la takhaf. Mereka pun, para tamu ini, mengatakan kepada Nabi Ibrahim, jangan kamu takut wahai Ibrahim. Fabasyarnahu bighulamin halim. Kami datang kemari untuk memberimu kabar gembira dengan anak yang sangat bijak, yaitu Nabi Ismail, dijuluki dengan Al-Halim. Adapun Nabi Ishaq dijuluki dengan Al-Alim. Maka Nabi Ibrahim alaihi salam mengatakan, qala abashartumuni ala amma sadiyal kibar, qala mabima tubashirun. Apakah kalian datang kemari ke sini dalam rangka mengejekku karena kondisiku yang sudah tua renta seperti ini? Kemudian kalian datang mengatakan, aku akan memiliki seorang anak, usiaku 80 tahun, istriku mandul, Sudah tua renta. Dari mana kami mendapatkan anak? Qalu basyarnaka bil haqq. Sesungguhnya kami memberikan kabar gembira ini kepadamu dengan al-haq, wahai Ibrahim. Engkau menghadapi sekian ujian. Maka ketika dikaruniai seorang anak, belum berhenti ujian dari Nabi Ibrahim, dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk Nabi Ibrahim, diperintahkan untuk ditaruh istri dan anaknya di tempat ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, di sebuah tanah yang tandus, kering, rontang, tidak ada air ataupun sumber makanan yang lainnya. Ditaruh anak dan istrinya, berpaling Nabi Ibrahim dari keduanya. Dalam kondisi itu adalah anak yang baru lahir, yang ditunggu oleh Nabi Ibrahim selama 80 tahun. Dipanggil Nabi Ibrahim alaihissalam oleh istrinya. Untuk apa kau membawa kami ke sini? Tidakkah cukup kita pergi dari negeri Irak, Babil, ke negeri Syam? Kemudian dari negeri Syam, sekarang kau bawa kami ke tempat tanah yang tandus, di Makkah Mukarramah. Tidak cukupkah aku melayanimu, ya Ibrahim? Aina tazharu? Wahai Ibrahim, kemana engkau pergi? Kemana engkau akan tinggalkan kami? Nabi Ibrahim tidak menjawab seruan istrinya. Sampai sang istri mengatakan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkanmu untuk ini semua? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, qalu na'am. Qala idzan lan yudhayyana Allah. Kalau begitu Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyanyiakan kami. Demikianlah iman, demikianlah rasa sabar, keyakinan dari seorang mukmin. Setiap menghadapi ujiannya, Nabi Ibrahim dan keluarganya bersabar dan yakin atas setiap janji-janji Allah. Ketika mengarungi ujian demi ujian di dalam hidupnya, selesai ujian ini, datang ujian berikutnya dan berikutnya. Ma'ajral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah al-haq, demikianlah ahlul haq, demikianlah kebenaran dan para pengikut kebenaran, orang-orang yang berada di atas kebenaran, tidaklah langsung diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidaklah langsung diharumkan namanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidaklah langsung diberikan kejayaan, kemuliaan, dan kemenangan. Tidaklah sekonyong-konyong demikian. Akan tetapi semuanya melalui proses tahapan demi tahapan, ujian demi ujian, mengukur tingkat keimanannya, sejauh mana kesabarannya menghadapi sekian banyak ujian dan cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Setinggi apa keyakinannya pada setiap janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, qalu inni ja'iluka linnasi imama. Hingga tahapan terakhir, setelah semuanya selesai, semuanya berakhir, sebelum meninggalnya, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Nabi Ibrahim, inni ja'iluka linnasi imama. Aku akan menjadikan engkau wahai Ibrahim sebagai pemimpin dari seluruh umat manusia. Kana Ibrahim ummatan. Dialah Ibrahim adalah umat terbesar, membawa Islam terbesar dalam kondisi dia seorang diri. Qanitan lillah, hanifan. Dia selalu taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jalannya selalu lurus, tidak berbuat kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula ujian demi ujian dirasakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Tidaklah Islam seperti sekarang jayanya. Tidaklah Islam berada di atas puncak kemenangannya. Dengan begitu saja, semuanya melalui proses, semuanya melalui ujian dan cobaan, mengukur sejauh mana kesabaran mereka, para pengikut umat Nabi Muhammad, dan sebesar apa keyakinan mereka terhadap Rasul dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mereka merasa yakin, sabar dalam mengikuti perang Badar, Allah selamatkan mereka. Demikian pula ketika mereka terkepung dalam perang Khandaq, di saat Rasulullah dan para sahabatnya berada di kota Madinah, kemudian musuhnya seluruh kabilah, seluruh suku berkumpul mengitari Madinah, Nabi Muhammad dan para sahabatnya layaknya hidangan makanan yang sudah dikitari oleh tangan-tangan orang-orang yang haus dan kelaparan, yang siap untuk mencabik-cabiknya, siap untuk melumatnya. Tidak ada lagi jalan keluar. Mereka semua terkepung. Disinilah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana manusia menghadapi ujian ini? Adapun kaum munafiqin, orang-orang yang lemah keimanannya, bersama kaum munafiqin mudah tergoyahkan, mudah terseret dengan ucapan-ucapan mereka, dan tidak yakin kepada janji-janji Allah dan Rasulnya. Mereka mengatakan, wa yaqulul munafiquna walladziina fii qulubihim marad ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Ketika kaum munafiqin dan orang-orang yang di hatinya banyak memiliki penyakit melihat kondisi seperti ini, semuanya mengatakan, tidaklah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita semua melainkan hanya tipuan belaka, kebohongan dan kedustaan. Adapun orang-orang yang beriman melihat kondisi semakin sulit, semakin payah, semakin seakan-akan tidak ada lagi jalan keluar, mereka paham ini akan binasa, tapi ucapan yang keluar dari mereka adalah ucapan yang baik. Qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa shadaqa Allahu wa rasuluhu wa ma zadahu illa imanan wa taslima. Mereka mengatakan, inilah yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, inilah kebenaran yang sebentar lagi akan terwujud yang diucapkan oleh Allah dan Rasulnya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang mereka lakukan ketika itu kecuali semakin kuat imannya, semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semakin besar kesabarannya. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Mereka semakin sabar menghadapi ujian, mereka semakin yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hasilnya kaum mukminin? Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, "Udzkuru ni'matallahi 'alaikum idza'atkum a'da'an idza'atkum junudun fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha." Ketika telah datang tentara yang begitu besar kepada kalian, kalian tidak mampu menghadapinya. Kalian merasa kalian akan binasa dan hancur. Di antara kalian ada yang mengatakan demikian dan demikian. Fa arsalna 'alaihim rihan. Maka kami kirimkan pertolongan kami untuk kalian. Jalan keluar untuk kalian. Kemenangan untuk kalian karena kesabaran dan keyakinan kalian. Kami kirimkan angin yang begitu dahsyat, mencongkel seluruh kemah-kemah kaum musyrikin, menerbangkan seluruh manusia-manusia yang ada di sana, hewan-hewan mereka. Wa alqaw fi qulubihim ar-ru'b. Allah berikan ketakutan yang begitu besar di hati-hati kaum musyrikin, sehingga mereka lari tunggang langgang meninggalkan Nabi Muhammad dan para sahabatnya di kota Madinah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah al-haq dan ahlul haq. Kebenaran dan orang-orang yang berada di atas kebenaran senantiasa dimenangkan oleh Allah, diberikan kejayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun semuanya membutuhkan proses ujian, melihat bagaimana tingkat kesabaran kalian dan keyakinan kalian kepada janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Adapun kondisi kaum kufar yang terkadang berhasil menang di atas kaum muslimin, yang terkadang menduduki kaum mukminin, tidaklah itu semua melainkan dalam rangka memberikan rasa bangga kepada diri-diri mereka. Dan juga Allah menginginkan agar mereka semakin melampaui batas terhadap dosa-dosanya. Di sisi lain, itu semua karena perbuatan kaum mukminin, sikap kaum muslimin yang tidak pernah mengindahkan firman-firman Allah, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perang Uhud, kaum muslimin diberikan ujian yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalah mereka. Apa penyebabnya? Mereka tidak sabar mendengarkan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tetap berada di atas bukit Uhud. Mereka tidak bisa bersabar menahan dirinya untuk ikut serta mengambil harta ghanimah dunia yang mereka kejar. Rasulullah memerintahkan mereka bersabar di atas gunung. Meskipun kami meninggal dan kami kering dalam kondisi kepala-kepala kami dimakani oleh burung-burung, Allah berikan kekalahan kepada kaum mukminin. Demikian pula ketika perang Hunain, ketika jumlah kaum muslimin adalah 12.000 tentara kaum muslimin, sedangkan jumlah kaum kufar adalah 1.000 orang. Namun karena ulah sebagian manusia dari kalangan kaum muslimin, mereka merasa bangga terhadap jumlah yang besar, seakan-akan mereka lupa bahwasanya kemenangan itu bukan dari diri-diri mereka. Kemenangan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka mengatakan, dengan jumlah yang seperti ini, bagaimana mungkin bisa kami dikalahkan oleh tentara musuh? Di tengah-tengah mereka ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tengah-tengah mereka ada Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali dan para sahabat al-kiram. Allah tidak segan memberikan kekalahan yang berikutnya untuk kaum muslimin. Mereka lupa dengan itu semua. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "In yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithluh wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas." Kalaulah kalian merasakan yang namanya luka dalam perjuangan kalian, kalian merasakan perihnya, tidak enaknya dalam berjuang, kekalahan yang kalian rasakan, demikian pula kaum kufar juga pernah merasakan hal demikian terhadap diri-diri mereka atas perbuatan kalian kaum muslimin. Mereka kalah, mereka luka, mereka merasakan rasa malu. Akan tetapi kami ingin terkadang memenangkan mereka atas kalian. Kami ganti kondisi ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Kami balikkan kondisi ini. Tilkal ayyamu dawiluha bainan nas. Kami ganti-gantikan kondisi yang seperti ini. Tidak mungkin al-haq dan ahlul haq selalu di atas. Kenapa? karena itu semua nanti akan membuat mereka menjadi sombong. Inilah yang sudah berjalan. Kalaulah seandainya mereka tidak yakin bahwasanya pertolongan dan kemenangan itu datangnya dengan kesabaran dalam menghadapi setiap ujian dan keyakinan atas janji-janji Allah, niscaya kaum muslimin semuanya melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perjuangannya. Ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, am hasibtum an tutraku walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi wala almu'minina walija. Apakah kalian wahai kaum mukminin menyangka akan dibiarkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi Allah masih belum melihat bagaimana perjuangan kalian, bagaimana usaha kalian dalam mempertahankan al-haq di atas Islam, mempertahankan sunnah. Allah belum melihat usaha-usaha kalian itu, dan Allah masih belum melihat apakah kalian benar-benar menjadikan Allah dan Rasulnya serta kaum mukminin sebagai pembela-pembela kalian, ataukah justru kalian menjadikan selain mereka sebagai pembela-pembela kalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa'u wadh-dharra' wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu mata nasrullah. Apakah kalian menyangka langsung bisa masuk ke dalam surga begitu saja wahai kaum mukminin, kata Allah? Apakah kalian mengira setelah kalian beriman kalian langsung bisa masuk surga dalam kondisi masih belum datang kepada kalian cobaan seperti yang telah datang kepada umat-umat sebelum kalian? Mereka ditimpa yang namanya kemelaratan, penderitaan, kehancuran, dan mereka digoncang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam goncangan yang dahsyat. Sampai Rasul dan orang-orang yang beriman bertanya karena lelahnya penderitaan mereka, mata Rasulullah, kapan pertolongan Allah akan datang kepada kami? Kapan kemenangan ini akan datang? Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah, sesungguhnya pertolongan dan kemenangan Allah itu amat dekat kepada kalian. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innan nasra ma'as sabr. Sesungguhnya kemenangan itu dengan adanya kesabaran pada diri kalian. Wa innal faraj ma'al karb. Dan jalan keluar akan muncul ketika kondisinya sudah semakin sulit dan mencekam. Wa inna ma'al usri yusra. Dan sungguh setiap kejelekan pasti akan selalu diiringi dengan kebaikan. Demikianlah Allah dan Rasulnya tidak menginginkan putus asa dari kaum mukminin ketika menghadapi ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim mengatakan, "Wala ya'ti min rawhillahi illa al-qaumud dhalin." Tidaklah yang berputus asa dari rahmat Allah melainkan mereka adalah orang-orang yang sesat. Nabi Ya'qub ketika telah menangis akan kepergian anaknya hingga buta kedua matanya, menunggu kedatangan anak-anaknya dari kecil usia anak-anaknya hingga dewasa buta di atas kepayahan dan kesedihan hilang anak-anaknya, memerintahkan kepada anak-anaknya yang lain, izhabu fatahassasu min yusuf wa akhihi wa la ya'tu min rawhillah innahu la ya'tu min rawhillah illa al-qaumul kafirun. Pergilah kalian, tetap cari di mana Nabi Yusuf dan saudaranya. Tetap usaha kalian, bagaimana caranya supaya dapat perjuangan ini. Terus dilakukan selama berpuluh-puluh tahun. Jangan kalian berputus asa, kata Nabi Ya'qub. Atas setiap penderitaan kalian, sesungguhnya tidaklah yang berputus asa dari rahmat Allah, melainkan orang-orang kafir. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Hakadha allamana Allah subhanahu wa ta'ala wa rasuluh. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ya nisa'al mu'minat, wahai wanita-wanita muslimah, wahai wanita-wanita mukminah, bertakwalah kalian semua kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Penuhilah hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Tunaikan dan kerjakan perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kalian. Berikanlah pendidikan terbaik kalian, pendidikan Islami, kepada anak-anak kalian. Sesungguhnya kalian adalah madrasah pertama bagi anak-anak kalian. Baik buruknya karakter anak-anak kalian tergantung bagaimana pendidikan kalian. Sifat mereka sebagian besar mengambil dari sifat-sifat kalian. Maka perhatikanlah apa yang kalian berikan untuk anak-anak kalian. Perhatikan hak-hak terbesar setelah Allah dan Rasulnya atas diri kalian, yaitu hak-hak suami. Tidaklah perintah suami bisa ditumbangkan oleh perintah-perintah orang tua kalian. Tidaklah perintah-perintah suami bisa dikalahkan oleh perintah-perintah saudara-saudara kalian, paman-paman kalian, tidak siapapun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'a khamsaha wa shamat shahraha wa hasanat farjaha wa ata'at ba'laha, dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at." Sesungguhnya wanita muslimah yang sudah menunaikan salat lima waktunya, sudah berpuasa, sudah menjaga kehormatannya, dan dia mentaati semua perintah suaminya, yang diukur adalah mentaati semua perintah suaminya, baru dia diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memasuki surga dari 8 pintu yang dia inginkan. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni ra'aitukunna aktsara ahli an-nar." Aku melihat kalian wahai kaum mukminat, nisaul muslimah, adalah penduduk neraka terbanyak. Kemudian wanita mukminah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah yang menyebabkan kami seperti itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innakunna takfurnal 'ajir." Karena kalian, dosa terbesar kalian adalah tidak pernah mensyukuri semua pemberian-pemberian suami-suami kalian. Perhatian suami-suami kalian terhadap diri kalian, kalian tidak menghargainya. Kalau seandainya mereka memberikan kebaikan kepada kalian selama 1 tahun, kemudian mereka memiliki kesalahan yang sedikit, 1, di mata kalian, kalian mengatakan, "Engkau wahai suamiku tidak pernah berbuat baik kepadaku sama sekali." Ini dosa terbesar yang menyebabkan kalian menjadi penghuni neraka terbanyak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bersedekahlah kalian agar Allah mengampuni dosa-dosa kalian, merahmati kalian, menyayangi kalian, dan dengannya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kalian menjadi wanita-wanita yang lebih baik." Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Wahai hamba-hamba Allah, hari ini adalah hari raya. Tidak diperkenankan untuk kita semua berpuasa di hari ini. Demikian pula dengan hari-hari tasyrik, yaitu 3 hari setelah hari raya. Tidak diperkenankan untuk kita semua berpuasa di hari-hari tersebut. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyamu tasyrik, ayyamu aqlin wa syurbin wa dzikrillah." Hari tasyrik itu adalah hari untuk makan, hari untuk minum, dan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa al-tuqa wa al-afafa wa al-ghina. Allahumma taqabbal salatana wa siyamana. Allahumma ja'al a'yadana kullaha a'yadu khairin wa amanin wa iman. Allahumma ahfaz biladana wa wulata umurina min kulli su'in wa makruhin ya rabbal alamin. Allahumma waffiqhum li tahkim kitabik wa sunnati rasulik sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqhum al-bitanata salihah ya rabbal alamin allati tadulluhum ala al-khair wa tursiduhum ilaih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hari ini adalah hari raya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ketika hari raya, saling memberikan tahniah, ucapan selamat kepada sahabat yang lainnya. Dan dari sini kami mengucapkan kepada kalian semua dan kaum mukminin, taqabbalallahu minna wa minkum wa 'adahu 'alaina wa 'alaykum bil yamni wal barakati wal khairati wal masrat wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.